السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab tauhid min sahih al-Bukhari. Kitab tauhid dari sahih al-Bukhari. Sekarang kita sudah masuki hadis yang nomor 4. Yang mana pada hadis yang pertama itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Kemudian yang kedua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk mendakwahkan tauhid. Kemudian yang ketiga hak Allah azza wa jalla yang wajib ditunaikan dan dilaksanakan oleh seorang hamba. Baik, sekarang kita masuki hadis yang keempat. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Ismail. Imam Al-Bukhari mengatakan kami diberitakan oleh Ismail ibn Abi Uwais. Ismail ibn Abi Uwais. Haddathani Malik. Qala haddathani Malik. Lalu beliau mengatakan aku diberitakan oleh Malik. Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Lalu dikatakan qala ana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. An abihi. Dari bapaknya yaitu Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Al-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda. Ini datangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah kunyah. Yang kita ketahui ya, Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama beliau adalah yaitu Sa'ad ibn Malik ibnu Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Tha'labah ibn al-Abjar al-Ansari Al-Khazraji. Beliau salah seorang sahabat yang berbaiat di bawah pohon, yang ikut dalam baiatul ridwan atau baiatul aqabah, baiat berjanji setia sampai mati membela Islam. Dan ingat, keutamaan orang yang berbaiat ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan bapak beliau Malik termasuk orang yang ikut mati syahid waktu perang Uhud. Dan Abu Sa'id ini termasuk ulama'nya sahabat yang banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya tahun 74 Hijriah. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Beliau mengatakan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Yang mendengar di sini adalah Abu Sa'id. Yang membaca disebutkan dalam suatu riwayat yaitu Qatadah. Yang membaca apa? Qatadah. Ibn Nu'man. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, bata Qatadah Ibn Nu'man yaqra'u minal layli kullih kul huwallahu ahad. Bayangkan Nu'man ini semalaman baca kul huwallahu ahad. Setelah itu dilapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'dilu nisfal Qur'an aw thulutha, sama seperti setengah Qur'an atau sepertiga Qur'an. Surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan Qatadah bin Nu'man ini adalah apa? Dia adalah saudara seibunya Abu Sa'id. Saudara seibu dia. Bapaknya berbeda. Jadi Qatadah bin Nu'man adalah apa? Saudara seibu dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri mendengar saudara seibunya. Siapa itu? Qatadah ibn Nu'man. Membaca apa? Qul huwallahu ahad. Itu terus di malam hari. Mutar-mutar qulhu terus. Falamma asbaha ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. Inilah adab para hadirin. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui, jangan langsung dihukumi. Tanya ahlinya. Dan inilah dia kebiasaan para sahabat dan orang-orang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sesuatu, dia tidak ambil keputusan sendiri. Dia tanya dulu. Selalu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kisahnya Mu'adz yang baca Ali Imran atau Al-Baqarah salat Isya. Ya. Ayahnya sahabat yang lain komplain di belakang. Bahkan ada yang tidak jadi ikut salat. Kita ini petani, enggak tahu kita mau ngairi kebun apa semuanya. Besok saya lapor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab kita para hadirin. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tanyakan kepada ahlinya agar tidak salah langkah kita. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Wa ka'anna ar-rajul yataqalluha. Surat ini dianggap sedikit, ya. Artinya apa? Bacanya sedikit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka apa? Begitu dilapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan ini sering Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini bersumpah dengan kata-kata ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan ingat, sumpah adalah hak Allah azza wajalla. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah azza wajalla. Jadi secara umum ibadah adalah hak siapa? Hak Allah, di antaranya sumpah. Sebagaimana hadis sebelumnya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah, jangan syirik. Nah, termasuk orang bisa syirik dalam sumpah. Kenapa? Bersumpah dengan selain nama nama Allah. Wan nabi, demi nabi. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, man kana halifan falyahlif billah aw la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Ya, faman kana minkum halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama siapa? Karena ingat, namanya sumpah itu pengagungan. Ya, mengagungkan yang kita pakai bersumpah. Sekarang wan nabi, demi nabi, berarti kita agungkan nabi sama seperti mengagungkan Allah. Dan ini tidak boleh. Karena yang paling agung adalah hanya siapa? Hanya Allah azza wajalla. Maka di sini ada hak nabi, hak Allah azza wajalla. Salah satunya apa? Sumpah. Adapun Allah, dia bebas bersumpah dengan apa saja. Wal asri, wal fajri, wal layalin ashar, wal duha, wal syamsi, wal syamsi wal duhaha, wal layli idha yagsha. Ingat huruf sumpah waw, ba, ta, dan baris bawah setelahnya. Wallahi, kalau bilang wallaha, ini bukan sumpah. Wallahu, ini bukan sumpah. Tapi kalau wallahi, berarti ini apa? Sumpah. Wabillahi, watallahi, berarti ini sumpah. Baik. Jadi Nabi SAW sering bersumpah dengan kata-kata yang tadi, yaitu apa? Walladhi nafsi biyadihi, atau kata yang lain, walladhi nafsi, ya, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi, ya, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Baik. Bahkan Imam Al-Bukhari membawakan dalam kitabnya, yang dalam Al-Iman wa Nudhur, sumpah dan nazar, dibawakan bagaimana cara Nabi SAW bersumpah. Baik. Walladhi nafsi biyadi ay ruhi wa hayati wa mauti, demi zat yang jiwaku, kehidupanku dan matiku yang berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad sama seperti apa? Sepertiga Al-Qur'an. Kenapa dikatakan sepertiga? Karena Al-Quran Allah turunkan menjadi tiga bagian. Sepertiganya hukum yang menjelaskan halal dan haram. Wa thuluth, sebagiannya dibagi menjadi apa? Al-wa'd wal-wa'id wal-jaza, ancaman. Kemudian wa'd, janji baik. Kemudian hukuman bagi yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thuluth, sepertiganya lagi disebut apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pembagian ini dikritik oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr. Kenapa? Justru yang lebih banyak di dalam Al-Quran adalah isinya tauhid, bukan sepertiga. Lebih banyak isi Al-Quran apa? Tauhid. Seperti ayat Al-Kursi, akhir surat Al-Hasyr, awal surat Al-Hadid, ya, dan yang lainnya. Baik. Lalu dikatakan wal Quran bi'tibar ma'ani thalathatu aqsam. Nah, adapun ditinjau dari makna Al-Quran, ini menjadi tiga bagian. Tauhid, kisah, kemudian apa? Hukum, atau disebut amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Baik. Di sini dikatakan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena ini menjelaskan tentang sifat Allah, maka itu sebabnya dia sama dengan sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya tauhid. Karena dia adalah sepertiga dari makna atau isi kandungan Al-Quran. Maka di sini bukanlah berarti siapa membaca Qul Huwallah tiga kali sudah tamat Quran, bukan. Ini sebatas menunjukkan Qul Huwallah itu adalah mengambil sepertiga isinya. Ini maknanya, mengambil sepertiga isinya. Karena isi Al-Quran sepertiga itu tauhid, kemudian hukum, kemudian kisah. Baik. Fa thawabu qira'ah, maka pahala membaca Qul Huwallahu Ahad meskipun sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, bukan berarti sudah cukup tidak perlu baca Quran. Akbar ulama kita mengatakan hadza fil jaza la fil ijza, ini segi balasan bukan segi kebolehan. Ya, ini segi balasan bukan segi kebolehan. Maka di dalam hadis ini dalalah zahirah, kandungan yang nyata menunjukkan bahwasanya tafadhul kalamillah, firman Allah itu berkelas-kelas. Baik. Kita katakan surat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Al-Fatihah, a'zam surah. Ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ayatul Kursi. Ini loh dia, bertingkat-tingkat. Lalu dijelaskan di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, faedah yang pertama adalah di samping faedah yang tadi, yaitu sunniyah, disunnahkan membaca Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Dan bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya sahabat setiap sholat selalu membaca apa? Al-Ikhlas. Tidak pernah ketinggalan membaca Al-Ikhlas. Lalu Nabi SAW tanya dia, kenapa kamu sering baca dia? Ya Rasulullah, innaha au inna fiha sifatur rahman, di dalamnya ada sifat Allah Azza wa Jalla, maka aku cinta kepada sifat Allah. Ya, aku cinta kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW mengatakan hubbuka iya adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat itu memasukkan kamu ke dalam jannah. Baik, faedah yang kedua yang terdapat di dalam hadis ini, hadis ini mengandung tiga macam, atau ayat ini mengandung, atau surat ini mengandung tiga macam tauhid. Huwallahu ahad. Di sini tauhid apa? Qul huwallahu ahad. Asma'us sifat ada, uluhiyah juga ada. Allah al-uluhiyah. Ya. Allah juga sifat atau nama dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-ahad juga nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ini apa? Tauhid apa? Rububiyah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tauhid apa? Ini tauhid al-asma wa sifat. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga tauhid al-asma wa sifat. Meniadakan ya keserupaan dengan makhluknya. Jadi hadis ini menerangkan ya, dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat tiga macam tauhid. Kemudian faedah berikutnya juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Yang bersumpah dengan selain nama Allah, selain dengan Allah, maka jatuh dalam syirik. Kemudian faedah yang terdapat juga di dalam surah ini atau ayat hadis ini yaitu agungnya suratu al-ikhlas. Dia agung karena di dalamnya ada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ringkas tetapi memiliki dan mengandung sifat-sifat Allah yang maha agung. Baik. Ini dia hadis yang pertama. Kemudian dikatakan di dalam hadis nomor yang lima atau nomor kelima dari kitab Tauhid yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qala haddatsana Ahmad ibn Salih. Kami diberitakan oleh Ahmad ibn Salih. Ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Namun dalam sebagian riwayat, sebelum Ahmad ibn Salih ini ada perawi sebelumnya, itu Muhammad. Ya. Qala haddatsana Muhammad, di sini maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau itu Muhammad Al-Farabri. Jadi sebelum perawi Ahmad bin Salih ada perawi sebelumnya. Tapi di sini diringkas dikatakan qala haddatsana Ahmad ibn Salih. Kami diberitakan oleh Ahmad ibn Salih. Qala haddatsana Ibn Wahab. Kami diberitakan oleh Abdullah ibn Wahab Al-Masri. Abdullah ibn Wahab Al-Masri. Murid Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Amr. Kami diberitakan oleh Amr ibn al-Harith al-Masri. An Abi Hilal. Dari Abu Hilal. Anna Abar Rijal Muhammad ibn Abdurrahman haddathahu. Bahwasanya Abu Rijal Muhammad ibn Abdurrahman memberitakan kepada Abu Hilal an ummihi Amrah binti Abdurrahman, dari ibunya yaitu Amrah binti Abdurrahman, wa kanat fi hijri Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Amrah ini berada pada asuhan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang menjadi pemimpin pasukan kecil. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatih. Namanya pemimpin, dia pemimpin perang, dia pemimpin salat. Dan ini zaman dahulu para hadirin. Pemimpin negara, pemimpin salat, khatib dulu. Ya, dia khutbah Jumat, dia apa, pemimpin negara itu semua lengkap sudah. Maka sering dibawakan di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih, demikian juga kitab akidah, was-salatu khalfal imam. Salat di belakang imam, maksudnya pemimpin. Bukan imam salat. Kenapa? Karena dahulu dia jadi imam, imam salat, dia juga pemimpin negara. Baik. Nah, dia pemimpin pasukan, dia juga pemimpin salat, dia memimpin sahabatnya salat. Fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Setiap kali dia salat, selalu ayatnya kulhu. Ya, selalu kulhu allahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pulang disebutlah hal ini, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berita ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersaluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Kok setiap salat mesti qulhu? Fasaluhu. Lalu setelah ditanya oleh sahabat, faqala li annaha sifatur rahman, saya senang membacanya setiap salat, mesti ada qulhunya karena di dalamnya sifat ar-rahman, sifat Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, aku senang membacanya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kasih tahu dia bahwasanya Allah azza wa jalla mencintai dia karena cinta kepada Allah. Sudah disebutkan juga riwayat yang lain, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada sifat-sifat Allah, surat al-ikhlas ini, qul huwallah ini, menjadikan kamu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Rawi hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Dan inilah dia disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an. Walan tastati' an ta'dilu bainan nisa. Walan tastati' an ta'dilu bainan nisa walau harastu. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara wanita itu sekalipun kalian berusaha. Maksudnya adil dalam cinta, bukan adil dalam mabit, kalau punya 2, 3 istri, 4, bukan dalam menginap, tapi dalam cinta. Mesti akan ada yang lebih dicintai, dan itu wajar diakui Allah azza wa jalla, kalian tidak bisa. Maka Nabi SAW ketika ditanya, man ahabbun nas ilaiki Rasulullah, siapa manusia paling ku cintai? Aisyah. Kalau wanita rijal, kalau laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas. Maka lihat, dia faqihah, rabbaniyah, faqih. Ya, alimah, alim tentang syair-syair Arab, nasab-nasab Arab, ya, sejarah-sejarah Arab, sangat alim beliau. Dan dia sangat banyak mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi marja', tempat rujuknya kembalinya para sahabat dalam perkara-perkara agama. Dan ingat, wanita yang paling banyak menghafal hadis hanya Aisyah. Yang 6 itu laki-laki, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, kemudian Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir. Yang terakhir siapa? Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Beliau dilahirkan sanata arba'in, tahun keempat minal bi'tsatin nubuwah awin nabawiyah, tahun keempat diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Berarti ketika itu Nabi sudah berumur berapa? 44 tahun. Dan Nabi SAW menikah dengan beliau setelah meninggalnya Khadijah bi thalath sanawat, 3 tahun sepeninggal Khadijah. Baik, kita hitung sekarang. Khadijah meninggal tahun berapa? Tahun 10. Berarti Aisyah sedang berumur berapa? 6. Ya? Berapa? Aisyah berumur berapa tahun? Begitu Khadijah meninggal? 6 tahun. Tahun keempat lahir. Khadijah wafat tahun 10. Berarti 6. Baik. Tazawwajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti Khadijah bi 3 sanawat. Radhiyallahu anhu warḍah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhul, ya, ketika beliau berumur 9 tahun. وتوفي عنها ولها من العمر 18 سنة. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah masih berumur berapa? 18 tahun. Masih muda sekali. Maka cocok, hafalan sedang segar. Ya, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa hiya hadinatu ala sadriha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi meninggal berada sedang di pangkuan Aisyah. Dan ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya sesungguhnya para nabi itu tuwfiya fil makani alladhi ahabba ilaihi. Dia meninggal di tempat yang paling dicintai. Berarti paling dicintai kamar siapa? Kamar Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Baik. Beliau memiliki keutamaan dan yang sangat banyak, dan beliau meninggal di Madinah sanat 70 atau 56, tahun 57 atau 56 Hijriah. Sebagian mengatakan tahun 58 Hijriah, dan disolati oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di Baqi radhiyallahu anha warḍah. Di sini dikatakan oleh beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Nabi mengutus pasukan kecil. Ya, pasukan kecil. Dikatakan saraya. Sampai dikatakan khairus saraya 400. Pasukan kecil yang terbaik jumlahnya 400. Ya. Disebutkan dalam lisanul Arab namanya sariyah ini, ya, antara khamsat anfus ila 300, antara 5 orang sampai 300. Itu namanya sariyah. Kalau yang dipimpin langsung oleh Nabi namanya jaish. Namanya apa? Jaish. Kalau yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi dengan jumlah yang kecil tadi, antara 5 sampai 300-an, itu namanya apa? Sariyah. Atau yang terbaik sariyah itu berapa? 400 pasukan. Taib, kenapa dinamakan dia sariyah? Karena dia jalannya malam hari, sepi-sepi, senyap. Maka dikatakan dia sariyah. Supaya musuh tidak tahu. Hadza huwa. Disebutkan wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihi fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Beliau setiap sholat selalu membaca apa? Kulhu. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, ini menunjukkan bahwasanya kana yaqra' bi ghairiha. Jadi selalu digandeng surat itu. Surat lain setiap sholat mesti ada kulhu, ada gandengannya. Ya, mirip-mirip seperti gaya tarawih kita lah zaman dulu. Hah? Rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua kulhu. Baik. Tetapi ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat berijtihad di hadapan Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, maka ini dikatakan sunnah taqri. Ya, dinamakan apa? Sunnah taqririyah. Dibenarkan oleh Nabi SAW, tidak dilarang. Makanya apa? Sunnah taqririyah. Nah, seandainya kata antum sekarang sholat, setiap sholat mesti ada kulhunya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi bisakah dikembangkan di tempat lain? Ya, mau mati kulhu, mau keluar dari perut kulhu, mau nempati rumah baru kulhu, ya gak bisa. Kenapa? Melampaui dalil. Tapi kalau dalam sholat dipraktikkan tidak ada masalah. Karena apa? Nabi SAW tidak pernah melarang sahabat ini. Dan ini dikatakan sunnah taqririyah. Lalu dikatakan falamma raja'u dzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pulang disebutlah kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saluhu, tanya dia kenapa dia berbuat seperti itu. Setelah ditanya, ternyata jawabannya, li'annaha sifatur rahman, karena di dalamnya ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan ingat, disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia membawakan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mufhim tentang ya dua nama Allah terdapat dalam surat ini, yaitu Allah Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad dan As-Samad. Ini apa? Ismaini yatadhammanani jami' awsafil kamal. Ini dua nama mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Al-Ahad dengan apa? As-Samad. Al-Ahad dan As-Samad. Kedua nama ini mengandung apa? Mengandung sifat Allah Azza wa Jalla yang paling sempurna. Baik. Lalu dikatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, aku senang membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu, kasih tahu dia. Kenapa? Fa inna Allah wa anna Allah yuhibbuhu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Dengan demikian, para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai apa yang disenangi oleh Allah azza wa jalla, inilah yang mendatangkan kecintaan Allah. Maka kalau mencintai Allah dengan apa yang disukai oleh Allah, demikian juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan apa yang dicintai oleh Rasul. Jadi jangan menggunakan apa yang tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menggunakan ya, yang bukan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan kecintaan Allah, demikian juga kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlu qira'at surat Al-Ikhlas, keutamaan membaca suratul Ikhlas. Kemudian yang kedua, di dalam hadisnya apa? Itu sunnatun taqririyah, ketetapan atau sunnah, ketetapan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap amalan sahabatnya. Maka cocok Allah azza wa jalla sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang menjadi saksinya sahabat siapa? Rasul. Yang menjadi saksi kita siapa? Sahabat. Maka kalau sahabat menyaksikan amalan kita benar, benar dia. Tapi kalau sahabat menyaksikan amalan kita salah, salah dia. Lihat, ketika lewat jenazah, sahabat memuji baik. Apa Nabi katakan? Wajib. Lewat jenazah pula, sahabat memuji buruk. Apa kata Nabi? Wajib. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, yang kalian puji baik wajib masuk surga, yang kalian sebut buruk wajib masuk neraka. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah fil ar, kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Maka ini pentingnya kita mengikuti manhaj salaf itu, sama dengan mereka itu. Kalau mereka saksikan benar-benar, itu sebabnya Ibnu Mas'ud berkata, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Kalau sahabat melihat suatu perkara baik, maka di sisi Allah dia akan baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un. Kalau sahabat memandang itu buruk, maka di sisi Allah dia pun ikut buruk. Dan di sini Nabi mengatakan, la tajtami ummati ala dhalala. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang terdapat juga di dalam hadis ini, at-tauhid. Tauhid merupakan asbab untuk menggapai kecintaan Allah. Kenapa? Karena sahabat ini senang membaca kulhu karena sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah ini kaitannya dengan apa? Tauhid. Nah, ini lebar jamaah. Jadi tauhid merupakan sebab yang terbesar untuk kita mendapat kecintaan siapa? Kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terus belajar tauhid. Dan ini sebabnya Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab At-Tauhid. Baik, saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil dua hadis pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah berikutnya akan kita lanjutkan bab baru. Qaulullah Ta'ala, Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.